Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah buku tentang Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak dalam Islam, yaitu buku Fikih Tarbiyatul Abna wa Ta'ifatun min Nasaihil Atiba, Fikih tentang pendidikan anak dan sejumlah nasihat para dokter tentang kesehatan anak, karya Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyidi a'malina man yahdihila falamudillalah wa man yu'lil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarat umuri muhdasatuha wa kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ini apa yang tadi kita baca disebut dengan khutbatul hajah, yang merupakan satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca atau membuka khutbah atau khutbah-khutbah beliau. Namun kalau tek asli khutbatul hajah itu tidak ada wa nastahdihi. Namun yang menambahkan dengan nastahdihi, maka maksudnya bukanlah membaca khutbatul hajah sama persis sebagaimana yang Nabi baca. Namun mukaddimah yang isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari yang pada dasarnya adalah lafadznya tidak harus ini dan itu. Lafadznya bebas, membuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sudut pandang sebagian yang memberikan tambahan nastahdihi atau kemudian kalimat-kalimat yang lain. Tidaklah bermaksud dengan ini adalah membaca sama persis khutbatul hajah, namun membuka dengan sanjungan dan redaksi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mukaddimah itu ada kelonggaran, ada bebas, ngarang sendiri asal isinya benar, baik, satu hal yang tidak masalah dan tidak mengapa. Kemudian wa ba'du, fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak keturunan Adam dan memuliakan mereka, wa hamalahum fil bari wal bahar, dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk berkendaraan di daratan, wal bahar, dan di lautan. Wa razaqahum min at-thayyibat, dan Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik. Wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah mengunggulkan keturunan Adam yaitu manusia atas banyak dari makhluk yang Allah ciptakan. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Bani Adam, anak keturunan Adam, adalah Allah berikan rezeki kepada mereka, Allah berikan kepada mereka rezeki berupa at-tayyibat. tentang makna at-tayyibat. Maka kalau dalam tafsir Al-Jalalain misalnya, at-tayyibat maknanya adalah al-mustaladzat, yang enak dimakan, yang lezat dimakan. Maka kalau definisi at-tayyibat di tafsir Jalalain, di tafsir surat Al-Ma'idah, itu artinya yang enak di mulut, enak dimakan, seger, lezat dan semacam itu, itu at-tayyibat. Dan ada sebagian yang melengkapi definisi at-tayyibat ini dengan tidak cukup dengan al-mustaladzat, namun perlu ditambahkan dengan ungkapan maka at-tayyibat adalah al-mustaladzat aminat akibatuha, yang aman dari dampak jeleknya. Enak dan tidak mengandung dampak yang jelek. Boleh jadi dampak jelek dari sisi kesehatan atau dampak jelek dari sisi syariat. Maka dia enak, namun karena pewarnanya demikian banyak, pengawetnya berlebihan, maka dia tidak lagi thayyibat. Kalau pakai definisi ajalah lain, boleh jadi masih thayyibat. Karena enak di mulut, enak dirasakan, maka berarti dia thayyibat, al-mustaladzat, maka dia lezat. Namun dengan tambahan tersebut, maka jadinya makanan yang banyak pewarnanya, banyak pengawetnya, yang itu melebihi kadar toleransi, nah ini sudah tidak lagi thayyibat. Atau enak namun ternyata diharamkan oleh syariat, maka ini juga bukan thayyibat. Khalaqahum subhanahu, Allah ciptakan manusia, dan Allah tidaklah menciptakannya abasan, main-main, yaitu tanpa, cuma sekedar suka-suka, tanpa ada tujuan. Fata'alallahu anil abasi, maka maha tinggi Allah, maha suci Allah, tidak layak dan mustahil Allah melakukan tindakan yang abas, cuma main-main. Karena manusia dewasa saja, manusia yang berakal, itu tidak layak untuk melakukan hal yang main-main. Maka Allah mimbabil awla, ala qiyasil awla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan mereka, membiarkan mereka sudan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan mereka dan Allah bebani mereka dengan sejumlah beban. Allah perintah dan Allah larang, Allah berikan badannya pada manusia sejumlah wasiat, dan Allah uji dengan sejumlah ujian, dan Allah uji dengan sejumlah ujian. Mihan, jamak dari mihnah, artinya ujian. Kemudian Allah subhanahu nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan manusia dan menanyai mereka tentang apa yang telah Allah bebankan kepada mereka. Wa amma amarhum, tentang apa yang Allah perintahkan, tentang apa yang Allah larang, apakah mereka qamu bi, telah melaksanakan, qamu bi artinya melaksanakan, ma kullifu bihi, apa yang dibebankan kepada mereka, dan apakah mereka telah mentaati apa yang diperintahkan dan telah berhenti dari apa yang dilarang, wa qamu, dan telah melaksanakan apa yang Allah wasiatkan ataukah tidak. Apakah mereka bersabar menghadapi ibtila, menghadapi ujian, dan apakah mereka lulus al-mihan ujian ataukah tidak? Dan di antara hal yang Allah bebankan kepada anak keturunan Adam adalah riayatul dzurriyah, adalah merawat keturunan dengan baik, wa islahun nasl, dan menyikapi keturunan dengan yang mewujudkan kemaslahatan. Wasa'yi li istinqadhin nafsi ma'al ahli wal aulad minan nar, dan berupaya untuk menyelamatkan diri, demikian juga istri dan anak dari api neraka. Sebagaimana firman Allah subhanahu, ya ayyalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan istri-istri kalian naran dari api neraka. Dan perlu diketahui bahwasannya termasuk dalam dalam hal ini adalah menjaga anak, namun anak itu bagian dari anfus dan tidak masuk, bukan bagian dari ahlikum, bagian dari anfusakum. Ini, wahai para laki-laki yang punya tanggung jawab, laki-laki yang betul-betul beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian, wa ahlikum dan istri kalian. Itu terjemah yang tepat. Naran dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya adalah manusia, yaitu orang-orang kafir, wal hijarah dan batu, yaitu bebatuan yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di neraka terdapat banyak malaikat, ghiladun yang keras, sidadun yang kuat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan melakukan semua hal yang diperintahkan. Demikian juga Allah berfirman di surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian, jagalah baik-baik, peliharalah, jagalah baik-baik anak-anak kalian. Dan Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, kullukum ra'in, semua kalian adalah pengembala. Ya, yaitu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gembalakan. Farajul, maka seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak adalah ra'in fi baitihi, pemimpin di rumahnya. Dan dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan rumahnya di sini ya tentu tidak harus rumah miliknya. Boleh jadi rumah kontrakannya. Namun yang jelas itu adalah rumah yang dia tempat tinggali. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan seorang perempuan adalah pemimpin atau pengembala untuk rumah suaminya. Itu rumah yang disediakan oleh suaminya, boleh jadi itu milik suaminya atau dikontrakkan oleh suaminya. Wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa inna liwalatika 'alaika haqqan, dan anakmu itu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Maka anak yang alladzina yurzaku bihimul 'abdu, yang seorang hamba itu diberi nikmat dengannya, adalah fitnaton, adalah ujian. Wabatila'un, dan ujian dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Apakah mereka yakumuna ma'al aulad bi, apakah mereka yakumuna bi, melaksanakan berkaitan dengan anak-anak mereka apa yang Allah wajibkan, berupa syukur terhadap nikmat Allah berupa diberi anak, ataukah tidak? Apakah mereka akan sayakumu nabi ma'al aulad, mereka akan melaksanakan bersama anak-anaknya, terhadap anak-anaknya untuk menegakkan hududillah, aturan-aturan Allah. Dia akan laksanakan, dia akan perhatikan aturan-aturan Allah dalam masalah bersikap kepada anak. Ataukah kemudian dia punya prinsip, ya anak itu dibiarkan semaunya, tanpa melihat apakah melanggar aturan-aturan Allah ataukah tidak. Apakah kemudian anaknya sholat ataukah tidak, masa bodoh. Anaknya puasa ataukah tidak, tidak mau tahu. Anaknya bangun sholat subuh ataukah tidak, tidak mau tahu. Berarti ini tidak menegakkan aturan-aturan Allah terhadap anaknya. Wa sayaslukuna ma'al aulad, apakah mereka akan, para orang tua tersebut akan bersikap terhadap anak dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb mereka dan apa yang diajarkan oleh Nabi mereka ataukah tidak? Ya, apakah mereka akan terfitnah dengan anak, ataukah mereka akan tegar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kemudian gara-gara anak, cinta anak, akhirnya kemudian bapaknya terfitnah dalam artian rusak agamanya. Karena cintanya dengan anak, anak punya keinginan ini dan itu, maka bapaknya berupaya untuk nuruti sampai-sampai ya, boleh jadi mencuri, boleh jadi korupsi, boleh jadi ya, melakukan hal-hal yang lain. Ya, demi kemudian cinta pada anak, maka cari duit ya, semangat sampai lupa sholat. Nah, maka ini artinya itu yang dimaksud dengan terfitnah dengan anak. Maka apakah orang tua dan apakah orang tua itu akan terfitnah dengan anaknya sehingga rusaklah agamanya gara-gara cinta yang overdosis dan berlebihan terhadap anak, ataukah akan tetap tegar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka itu akan itulah ujian Allah Subhanahu wa taala dengan anak. Maka hal-hal di atas dan yang lainnya adalah poin-poin labuda yang tidak boleh tidak bagi siapa saja menginginkan keselamatan agamanya dan dunianya. Ini tidak boleh tidak adalah dia lewati dengan sukses, bahkan dia hendaklah dia ya hendaklah dia melewatinya ya dengan sukses, wa ta'adaha dan melewatinya ya bitafawuk. Ini tafawuk itu kalau istilah sekolah aslinya kumlot. Apakah kemudian nanti bahkan bukan hanya lulus ujian, bukan hanya najah dalam artian lulus ujian, namun lulus ujian dan kumplot hasilnya. Wa yakum bima amarallahu fiha khairu qiyam, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Hada demikian, waqad wafaqani Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kemudahan kepadaku, wahadani dan berikan petunjuk padaku, ila tanawul untuk membahas sedikit berkenaan dengan tarbiyatul abna, ya, pendidikan anak berupa fikih, adab, akhlak, wa ta'amulat, dan bagaimanakah bersikap dengan anak yang aku namai, apa yang aku kumpulkan, tulisan yang aku kumpulkan dengan judul fikih tarbiyatul abna. Wadhalika dan hal tersebut min khilal melalui apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk nabi dan petunjuk keteladanan nabi dan keteladanan para sahabat radhiyallahu anhum. Fakumtu, maka aku telah bijam'i mengumpulkan maddatin tayyibatin, sejumlah bahan yang ya, bagus ya, berisi ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah mendidik anak. Kemudian alaftu bainaha, kemudian aku susun, wa nasaktu, kemudian aku tata, kayan tafi'al muslimun, supaya kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat ya, berkenaan dengan pendidikan anak, bisa mendapatkan pencerahan melalui kitab Rabbihim, melalui Al-Quran dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisa mengambil mendapatkan pencerahan dari perkataan para imam, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin. Lalu aku kumpulkan jadi sejumlah bab alhamdulillah dalam kitab ini di bawah judul fikih tarbiyatul abna, dan buku ini ala 6 tisem model dengan silsilah buku berseri yang aku berjalan padanya dan aku suguhkan kepada ammatul muslimin, awam kaum muslimin. Maka fikih akhlak semacam buku karya Syekh Mustafa Al-Adawi yang judulnya fikih akhlak 2 jilid, fikih ta'amul baina zaujain, ini fikih interaksi di antara suami istri, yang buku yang kedua yang beliau sebutkan ini telah pernah kita bahas. Kita baca di majelis ini, majelis Jumat pagi, dan telah kita selesaikan fikih ta'amul baina zaujain. Dan buku-buku beliau yang lain yang semodel. Maka buku-buku tersebut tadi disampaikan pangsa pasarnya adalah ammatul muslimin, bukan untuk Fathulabul ilm bukan pembahasan yang berat, yang kemudian namun adalah pembahasan yang ringan yang bisa diambil manfaatnya oleh semua orang. Maka di sini beliau menceritakan model atau gaya penulisan beliau di sini. Ada bab-babnya, kemudian bahasanya, sasarannya adalah untuk ammatul muslimin, sejenis dengan sejumlah karya-karya beliau yang memang ditujukan untuk itu. Yang rata-rata judulnya fikih, fikih ta'amul, interaksi dengan orang tua, fikih interaksi suami istri dan seterusnya. Fikih hasad dan teman-temannya. Semuanya ditujukan untuk ammatul muslimin, untuk konsumsi publik, bukan kalangan terbatas, kalangan terpelajar. Dan aku tidaklah bermaksud dalam buku ini untuk tawassu' az-za'id, berluas-luas yang berlebihan, yang membuat jemu, tidak pula ringkas al-mukhil yang kurang sempurna, yang rusak. Maka buku ini kemudian diharapkan pertengahan, tidak kemudian bertele-tele yang itu menjemukan, namun juga tidak terlalu padat ringkas sehingga kurang maksimal pembahasannya. Namun yang diinginkan adalah tengah-tengah di antara dua hal tersebut. Walam astarsil, dan aku tidaklah berpanjang lebar dalam masalah mentahrid hadis, namun akan kuberikan hadis apa yang jadi haknya min hukmin berupa status, apakah sahih, daif ataukah hasan, ma'al qadar al-kafi, dengan kadar yang mencukupi, yang sudah mewujudkan lilghor di tujuan min takhid berupa takhid hadis. Demikian juga bukanlah menjadi maksudku menjelaskan hukum-hukum seputar anak dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka tidak akan ada pembahasan panjang lebar tentang masalah akikah, masalah fikih nama, dan yang lain. Dan masalah fikih penamaan anak juga telah kita bahas di majelis ini, majelis Jumat pagi, dari kitab Tasmiyatul Maulud karya Sebekar Abu Zaid rahimallahu ta'ala. Maka ahkamul awlad itu cuma nyerempet saja dan tidak menjadi fokus pembahasan. Fokus pembahasannya di kata kunci tarbiyah. Oleh karena itu innama marartu biha, aku cuma melewati ahkamul maulud murran sari'an, dengan cepat saja. Maka cuma disinggung saja dan tidak dibahas. Akhidan minha, aku ambil dari ahkamul maulud kadar yang memang dibutuhkan oleh topik buku ini. Karena buku ini topiknya adalah tentang masalah pendidikan. Thumma, kemudian aku memberikan, menolehkan pandangan ila umurin, kepada sejumlah hal, qad yara shakhsun, yang boleh jadi banyak orang atau sejumlah orang berpandangan bahasanya itu perlu panjang lebar, wa ishab, dan panjang lebar fil hadis, dalam pembicaraan. Walakinni aktafi bima aradahu tarikan li akhil qari al-karim al-mazid minal istirsal, namun aku tetap cukupkan dengan apa bima uriduhu, dengan apa yang aku bawakan, dan akan aku biarkan pembaca yang mulia al-mazid minal istirsal untuk kemudian berpanjang lebar sendiri. Fatihan amamahu at-tariq, aku cuma membukakan jalan di hadapannya. Maka boleh jadi ada sejumlah orang, ini perkara ini perlu dibahas sedetail, panjang lebar, namun tetap tidak akan aku bahas detail dan panjang lebar, cuma akan aku berikan kunci-kuncinya. Nanti kemudian panjang lebarnya bisa ditangkap dan bisa dipahami dari kunci-kunci yang telah diberikan. Wabillahi taufik wa minhu as-sadat, Allah memberikan taufik dan darinya asadat, perkataan yang benar dan yang tepat. Wabihamdillahi, dan dengan memuji Allah, maka aku telah kumtubi, aku telah mengumpulkan sejumlah materi ilmiah yang valid dalam kitab ini, ma'atawthik al-ma'lumah, dan tausik, tausik itu menegaskan, memastikan validitas maklumah informasi yang diberikan dan menisbatkannya kepada sumbernya. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya kutipan-kutipan itu, ini kutipan-kutipan yang ada di buku ini nanti akan ada catatan kaki yang ya, kemudian di sana disebutkan sumbernya dari mana. Itu yang disebut dengan tawthiqul ma'lumah, menegaskan validitas informasi. Ini ada informasi semacam ini sumbernya buku ini, karya fulan, halaman, sekian dan seterusnya. Dan aku kemudian menjauhkan diri menalaut dari mengotori wal ghisya dan sampah berupa hadis-hadis palsu yang didustakan atas, yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngasih jaminan bahwasanya isi buku ini tidak ada di dalamnya hadis palsu. Hadza sekian wa itmamam lin naf'i, dalam rangka untuk menyempurnakan manfaat. Maka sejumlah teman-teman al-asatidah al-atiba bikuliatitib, sejumlah ikhwan kita yaitu kawan-kawan kita, adadun ya, berarti sejumlah orang dari kalangan asatidah al-atiba, para dosen, dan dia adalah dokter di fakultas kedokteran dan yang lainnya, min maharatil atiba, sejumlah para tabib-tabib atau dokter-dokter yang mahir, telah bitakdim telah memberikan sejumlah nasihat untuk para ibu berkenaan dengan masalah mendidik anaknya dan merawat anaknya, nasihat dari sisi kesehatan. Fa as'alullaha, maka aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah mereka berikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kesembuhan melalui usaha mereka, dan Allah memberkahi mereka dan apa yang mereka tulis. Wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, maka untuk nasihat-nasihat tentang kesehatan, beliau cuma kemudian menyodorkan apa yang ditulis oleh dokter-dokter di fakultas kedokteran yang memberikan sejumlah makalah dan tulisan kepada beliau. Demikian ditulis oleh Abu Abdillah Mustafa bin Al-Adawi Salbayah yang tinggal di Mesir, di provinsi Dakhaliyah, di satu kabupaten namanya Muniatu Samnud. Ya, kemudian kita masuk di bab yang pertama, satu hal yang wajib untuk disadari oleh para orang tua, bahasanya Allah lah yang memberikan hidayah. Wal muhtadi man hadahullah. Dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah. Artinya orang tua hanya bisa usaha bagaimanakah anaknya mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jadi anak yang soleh, anak yang mengenal agama dan mengamalkannya. Namun tentu usaha tersebut tidak mesti sukses. Ada yang sukses, ada yang kemudian menghasilkan buahnya, dan ada yang tidak. Maka ini satu hal yang patut disadari. Kemudian karena Allah memberikan petunjuk, maka artinya jangan lupa orang tua banyak-banyak berdoa, minta mendoakan anak-anaknya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Jangan kemudian sibuk belajar parenting lupa doa. Sibuk ini sibuk itu, namun doa di tengah malam, doa di waktu-waktu mustajab agar anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, malah kelewatan. Ini sudah konsultasi psikolog ini dan itu, ahli parenting ini dan itu, seminar parenting ini dan itu, namun doanya kelewatan. Maka hendaknya jangan sampai orang tua muslim demikian. Doa adalah senjata orang yang beriman, senjata pokok orang yang beriman. Maka jika orang tua menyadari al-hadi huwa Allah, yang kemudian berikan petunjuk, yang kemudian menyebabkan anak itu jadi anak yang baik, anak yang soleh, itu Allah lah yang ngasih, Allah lah yang ngasih petunjuk, maka minta kepada yang punya. I'lam ayuhal ab wa anti ayatuhal maka ketahuilah wahai seorang ayah dan wahai ibu, tamamal ilm, dengan sebenar-benar mengerti dan benar-benar sadar, dan yakinlah anda berdua dengan benar-benar yakin, annal hadi wallahu subhanahu wa ta'ala, bahasanya yang memberi petunjuk itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang anda lakukan untuk baiknya anak, inama huwa faqat, hanyalah al-akhdu bi asbabil hidayah, hanyalah usaha-usaha ya, agar anak itu mendapatkan hidayah, diberi nasihat, diberi fasilitas, boleh jadi kemudian diantar untuk kemudian TPA, dan atau boleh jadi didatangkan guru privat dan seterusnya untuk ngajari Quran, untuk ngajari agama dan sebagainya, maka itu semua sekedar usaha. Usaha yang wajib untuk dilakukan, namun hasil akhirnya adalah Allah yang punya. Wal qiyam, dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas anda berdua terhadap anak. Wa ma wara'a dzalika fawa ilallah. Adapun hasilnya, apa yang akan terwujud di balik usaha tersebut, artinya hasilnya, adapun hasil dari usaha tadi, maka itu otoritas dan hak Allah Subhanahu wa taala. Belum jadi orang tuanya sudah cerewet, sudah keluar banyak biaya untuk ini dan itu, keluar banyak waktu, dan ternyata ternyata hasilnya tidak menghasilkan. Maka itu jangan kaget dan jangan jangan heran. Karena kita cuma usaha. Fa subhanahu yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Karena Allah lah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian beliau bawakan sejumlah ayat dalam tema ini. Yaitu Allah lah yang memberikan petunjuk, semacam firman Allah Azza wa Jal, mayahdila fawal muhtadi. Siapa yang Allah berikan petunjuk, dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan yang menerima petunjuk. Wa man yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang merugi. Allah tidaklah rugi dengan sesatnya mereka, namun mereka sendiri yang rugi. Dan Allah berfirman, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Dia sesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, Dia beri hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah engkau berlebihan bersedih hati wahai Muhammad karena memikirkan mereka yang sudah didakwai secara maksimal, kok ternyata tidak juga kunjung mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala berfirman, seandainya kami mau, niscaya kami bisa paksa dan kami, sehingga kami berikan pada setiap jiwa hidayahnya. Nah, seandainya Allah mau, kemudian Allah maksa semua orang untuk jadi orang baik, bisa saja. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian, namun menghendaki untuk menguji manusia. Siapakah yang mencari hidayah kemudian sehingga mendapatkannya, dan siapa yang mencari kesesatan kemudian mendapatkannya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah mau, semua orang yang di muka bumi itu beriman semua, tidak ada yang kafir. Allah paksa mereka untuk beriman. Kalau mau, bisa, karena Allah Rabbul Alamin. Namun hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian demikian. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah tunjukkan untuk menerima cahayanya, cahaya hidayahnya, siapa saja yang Allah kehendaki. Wallah yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kul falilal hujjatul balighah, katakanlah bahasa milik Allah argumen yang hebat. Falau sya'ala hadakum ajma'in, oleh karena itu seandainya Allah mau, niscaya Allah bisa memberikan petunjuk pada semua kalian. sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi, nasihatku itu tidak manfaat untuk kalian. In aradtu an ansahalakum, jika aku ingin berikan nasihat kepada kalian, namun in kana Allah yuridu ayruyakum, namun ternyata Allah ingin menyesatkan kalian. Wa rabbukum wa ilaihi turja'un, karena dialah Rabb kalian dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maka nasihat, nasihat orang yang paling pintar memberikan nasihat, nasihat para nabi itu tidak akan mempan. Ya, jika memang Allah tidak menghendaki orang yang diberi nasihat untuk mendapatkan hidayah. Wangdur, maka perhatikanlah sejumlah perkataan yang disampaikan oleh Isa alaihi salatu wasalam fil mahdi di ayunan. Ketika dia berkata, ketika bayinya, ketika baru saja lahir, dia mengatakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel yang bertanya kepada ibunya Maryam tentang Isa. Maka Isa mengatakan ini, Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sungguh aku adalah hamba Allah, Allah berikan kepadaku al-kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku adalah orang yang mubarakan, diberkahi di mana saja aku berada. Dinding dimaksud orang yang diberkahi di mana saja aku berada, berdasarkan penjelasan Mujahid, maknanya sebagaimana ditafsir Ibnu Katsir, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, artinya wa ja'alani mualliman lil khair aina ma kuntu, dan Allah akan jadikan aku adalah orang yang mengajarkan kebaikan dan menebarkan kebaikan di mana saja aku berada. Itu orang yang disebut mubarakan, itu yang disebut dengan rajulun mubarakun. Maka yang dimaksud dengan rajulun mubarakun, itu adalah orang yang menebarkan ilmu dan kebaikan di mana saja dia berada. Maka ketika kita duduk, kita pun mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Ketika dia guyon, guyonnya pun ada muatan pesan-pesan kebaikan. Ketika kemudian dia beraktivitas, itu pun cara tidak langsung mengajari kita dengan perbuatan. Bagaimanakah bersikap yang baik, bagaimanakah bertutur kata yang baik, bagaimanakah punya adab dan etika kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, kepada ini, dan seterusnya. Maka di mana saja beliau berada, beliau mengajari kita, beliau mengajari kita dengan perbuatannya, dengan adabnya, dengan etikanya, dengan senyumnya, dengan tutur katanya. Makan bareng pun kita dapat pelajaran bagaimanakah adab makan, bagaimanakah atau kemudian hal-hal yang lain, itu pun kemudian kita dapatkan. Maka itulah yang disebut rajulun mubarakun. Rajulun mubarakun, orang yang di mana saja dia berada, dia mengajarkan kebaikan. Ngobrol dia mengajarkan kebaikan, dia ceramah juga mengajarkan kebaikan. Bikin status Facebooknya juga isinya kebaikan, semuanya isinya kebaikan. Maka itu namanya rajulun mubarakun. Dan tentu modal pokok agar seorang itu menjadi rajulun mubarakun adalah al-ilmu. Karena bagaimanakah mungkin seorang itu mengajar kalau dia tidak memiliki apa yang bahan apa yang mau diajarkan. Maka kata kunci untuk menjadi rajulun mubarakun adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ilmunya bukan hanya teori, namun adalah realita yang ada pada dirinya. Dan tentu ini adalah kalimat pujian. Ini adalah tentu satu kalimat pujian. Jadi mubarak, rajulun mubarakun, itu adalah gelaran yang terpuji. Dan selainnya penuntut ilmu kemudian berusaha untuk menjadikan hal ini. Oleh karena itu, maka ya, di antara doa yang dipanjatkan oleh penulis Qawaidul Arba kepada orang yang membacanya, As'alullahal azim rabbul arsil karim ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa ya'ja'alaka mubarakan aina ma kunta. Maka wahai pembaca buku ini, saya doakan kalian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mubarakan aina ma kunta. Maka ini doa doa seorang alim kepada orang yang membaca bukunya. Artinya seorang penuntut ilmu hendaklah dia menjadi rajulun mubarak. Hendaklah dia punya cita-cita menjadi rajulun mubarak. Hendaklah dia berharap, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan dia mubarakan aina makana. Jadi orang yang diberkahi di mana saja dia berada. Wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya, dan Allah wasiatkan padaku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Maka ini menunjukkan bahasanya dalam syariat Isa itu terdapat salat dan terdapat zakat. Baran bi walidati, dan Allah wasiatkan padaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak akan menjadikanku sebagai orang yang kasar, yang celaka. Maka lihatlah perkataan Isa, Allah beri, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku, Allah tidak menjadikan aku. Maka itu semua menunjukkan bahasa yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, maka demikian juga lihatlah dan renungkanlah firman Allah taala, wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan. Kami jadikan anaknya Maryam yaitu Isa dan ibunya sebagai tanda kekuasaan Allah. Famanilladzi atahu, siapa yang memberi, siapa yang menjadikan, dan siapa yang tidak menjadikan, tentu jawabannya dialah Allah Subhanahu wa taala. Falaysa lil 'abdi min amri syai', maka hamba tidaklah memiliki kewenangan sedikit pun. Maka oleh karena itu kita pun ridha Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan berkenaan dengan kita ridha Allah sebagai Rabb, maka satu hal yang patut untuk diingat bahwa Rabb dan ilah adalah dua kata yang jika kumpul maknanya berbeda, namun jika bersendirian maknanya kumpul. Maka disebut, jika disebut Rabb dan ilah, maka ilah artinya yang disembah-sembah, ya, yang dipuja-puja, yang diibadai karena cinta dan ketundukan. Sedangkan Rabb artinya yang memiliki dan mengatur jagat raya. Dan jika disebut Rabb, maka mencakup dua-duanya. Jika disebut ilah saja, maka juga mencakup dua-duanya. Maka kita ridha Allah sebagai Rabb, itu artinya dua-duanya, Rabb dan ilah. Ya, artinya kita meyakini bahasanya Allah adalah pemilik dan pengatur jagat raya, dan kita pun mengikrarkan bahasanya dialah Allah yang kita sembah-sembah. Wa hadza al-ibn al-aq, dan Allah contohkan seorang anak yang durhaka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf. Anak yang durhaka, kurang ajar sama orang tuanya dan kafir. Maka sempurnalah dia celakanya. Dia kurang ajar sama orang tuanya, tidak sopan. Demikian juga dia kafir. Waqad azarrahullah, dan Allah telah sesatkan dia. Wa yaquli walidayhi, dia berkata kepada ibu bapaknya, ufid lakuma. Ketika dinasihati anak ini, anak durhaka yang Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf, ketika dinasihati baik-baik oleh orang tuanya agar beriman, agar jadi anak yang beriman. Beriman di antaranya adalah mengimani adanya yaumul ba'ats, adanya hari berbangkit. Maka respon dia apa? Ufil lakuma, Yang ini adalah sebagaimana Allah ceritakan di ayat yang lain, mengucapkan uf kepada orang tua adalah satu hal yang Allah larang. Maka dia malah mengatakan, contoh anak durhaka yang Allah katakan, dia menyakiti orang tuanya dengan kata-kata, dengan mengatakan ufil lakuma, uf untuk kalian berdua. Dan uf maknanya adalah atadodjar, aku bosan denganmu, aku bosan. Maka ufil lakum, aku bosan dengan nasihatmu, aku bosan dengan omonganmu. Ini adalah tentu kata-kata yang menyakitkan. Sama orang tuanya dia katakan, bosan pak bolak-balik konsolat-konsolat, bosan. Maka tentu ini kata-kata kurang ajar. Ini contoh tindakan dan ucapan anak yang durhaka, bosan dengan nasihat orang tuanya, dengan perkataan baik orang tuanya. Ata'idani ini, apakah engkau janjikan, apakah kalian berdua, wahai bapak dan ibuku, apa engkau kan janjikan kepada aku, an ukhoja, bahasanya aku akan dikeluarkan dari kubur, aku akan dibangkitkan dari kubur. Waqad khalatil qurunu, sedangkan telah banyak generasi yang pada mati dan enggak pada dikeluarkan. Mingko beli sebelumku, itu sudah banyak manusia, nyatanya sampai sekarang belum ada yang bangkit-bangkit juga. Akhirnya apa? Wahuma yastaghisanillaha. Maka kedua orang tuanya cuma bisa berdoa kepada Allah. Kedua orang tuanya yastaghis, meminta ghauts, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa berdoa, ya mudah-mudahan kamu ya entah kapan mau sadar insaf ini. Ya Allah, punya anak kok belingnya seperti ini. Maka keduanya pun akhirnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongannya, Allah berikan hidayahnya. Dan dia katakan, dua orang tua tersebut, ayah dan ibu yang perhatian dengan anaknya ini, kemudian mengatakan kepada anaknya, wailaka amin, celaka engkau, binasalah engkau, sungguh engkau akan jadi orang yang binasa, ya, jika engkau tetap ngotot dengan keyakinanmu tersebut, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kiamat, amin, iman, berimanlah engkau. Ya, di tafsir jalan lain, amin ay bil ba'as, maka berimalah engkau dengan adanya hari berbangkit. Jangan ngotot, jangan keras kepala. Ini tidak ada kiamat. Imanilah kalau ada hari akhir, wahai anakku. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu tidak mungkin meleset. Ini kalau yaitu janji Allah bahasanya ada kiamat, itu tidak mungkin meleset. Allah janjikan ada kiamat, pasti itu ada kiamat. Fayaqul, maka lihat respon si anak durhaka. Fayaqul, ternyata si anak durhaka tersebut mengatakan, mahada ila asatirul awalin. Wahai bapak dan ibu, tidaklah ini cerita ada hari berbangkit, ada kiamat, nanti ada surga, ada neraka, kecuali dongeng orang-orang dulu. Kecuali akadzib, asatir, di tafsir jalanan dikatakan akadzib. Kecuali ini cuma omongan bohong, itu penipuan, itu kebohongan buatan orang-orang dulu, bilang-bilang kalau ada kiamat nanti kita akan bertanggung jawab dengan amal, itu semua bohong. Ya, lihat perkataan si anak durhaka ini pada orang tuanya. Ini kurang ajarnya, betul-betul kurang ajar. Anak yang kurang ajar, tidak begitu kurang ajar, ya dinasihati diem namun ya tidak berubah, ini kan? Kurang ajar namun enggak begitu kurang ajar, enggak kemudian merespon. Lah ini berimalah nak dengan hari kiamat, Bu. Beramin kiamat itu cuma bohongan buatan orang dulu saja. Ya, itu penipuan publik, Ibu termasuk orang yang kena penipuan publik. Lihat betapa durhakanya anak ini. Yang Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf. Kurang ajar yang agak mendingan diem gitu ya. Ayo beriman, tapi tetap tidak beriman, cuma diem saja. Anak ini enggak. Disuruh beriman sama orang tuanya, bapak ibunya yang beriman, dia mengatakan malah ya mahada il asatirul awalin, tidaklah apa yang engkau berdua sampaikan kecuali cuma omongan bohong saja. Kemudian Allah katakan ulaika alladziina haqqo 'alaihimul qaul, maka itulah contoh, itulah orang-orang yang telah wajib atas mereka ketetapan Allah, yaitu adab, fi umamin, di berbagai umat, qad khalat min qablihim, yang juga telah berlalu sebelum mereka, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Innahum kanu khasirun, innahum kanu khasirin, dan mereka-mereka inilah yang tidak mau beriman, di antaranya tidak beriman dengan hari akhir, mereka inilah orang-orang yang merugi. Maka kenapa bisa ada anak demikian durhakanya kepada orang tuanya semacam ini, mengatakan bukan hanya menolak nasihat orang tuanya, bahkan mengatakan bohong nasihat yang diberikan oleh orang tuanya, bahkan menyakiti orang tuanya dengan kata-kata, dengan mengatakan uff. Maka faman dalladzi azghahu, siapakah yang menyesatkan anak semodel ini? Tentu jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya sudah ngasih nasihat. Orang tuanya tidak kurang-kurang ngasih nasihat. Orang tuanya juga sudah berdoa. Orang tuanya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah. Nasihat juga sudah diberikan. Namun ternyata anaknya semakin menjadi-jadi. Maka di manakah akarnya, di manakah sumbernya? Jawabannya ya karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi adallahu, siapakah menyesatkannya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu faya muqalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa asli Allahumma lana fi dhurriyyatina wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin. Maka kemudian beliau tutup fasal atau poin yang pertama dengan berdoa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tegakkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, maka palingkanlah dan belokkan hati kami untuk taat kepadamu. Dan ya Allah, perbaikilah anak keturunan kami, berikanlah kepada kami istri dan anak yang menyejukkan diri kami, menyejukkan hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa, bisa menjadi contoh yang baik bagi orang, banyak orang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.